Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan daras pada kitab atau kutip Talkhis Fiqhil Fara'id yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Usaymin rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyebutkan pada pertemuan terakhir tentang jenis-jenis pembagian warisan, jenis-jenis ahli waris berdasarkan pembagian-pembagian warisan yang dia dapat. Yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dengan jumlah yang sudah ditentukan, dengan nilai yang sudah ditentukan, dengan bagian yang sudah ditentukan, seperti setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam. Disebut dengan ashabul furud. Ashabul furud. Yang kedua adalah al-warithuna bit-ta'sib. Orang-orang yang mendapatkan warisan dengan jalur atau dengan cara ta'sib. Dengan cara ta'sib. Apa itu at-ta'sib? Naam, man yarithuna bila takdirin. Orang-orang yang mendapatkan warisan akan tetapi takarannya tidak disebutkan. Pembagiannya tidak disebutkan. Lalu bagaimana? Apa yang akan dia dapat? Dia akan mendapatkan yang tersisa. Dia akan mendapatkan yang tersisa. Kemudian yang ketiga, al-warithuna birrahim. Ahli waris yang mana mereka memiliki hubungan kekerabatan dari na'am, dari al-mayyit, dari orang yang meninggal tersebut. Na'am. Siapakah mereka al-warithuna birrahim? Disebutkan kullu qaribin yanzilu manzilata dzawil fardi aw at-ta'sib wa laysa waritsan bihima bi nafsihi. Setiap kerabat yang menduduki posisi ashabul furud dan ashab al-asabah secara posisi dari hubungan dengan al-mayyit, dia itu memiliki kedekatan dan hubungan dengan al-mayyit, dengan orang yang meninggal, baik dari sisi al-farad naam atau dari sisi at-ta'sib naam. Hanya saja dikarenakan adanya beberapa keadaan mereka tidak mendapatkan warisan, baik dengan sistem al-farad atau at-ta'sib. Contohnya adalah dari kalangan al-hawashi. Dari kalangan al-hawashi. Nah, barakallahu fikum. Dari kalangan al-hawashi. Al-hawashi itu kemana? Ke samping ya. Nah, al-hawashi. Misalnya, mayyit. Nah, mayyit punya anak. Punya anak. Kemudian punya mayit punya saudara. Barakallahu fikum. saudara ini dia memiliki hubungan rahim dengan al-mayyit. Al-mayyit. Andai kalau seandainya anak ini tidak ada. Nah, anak ini tidak ada. Barakallahu fikum. Maka saudara laki-laki dia bagian dari asobah. Saudara laki-laki dia bagian dari al-asobah. Nah, al-asobah. Barakallahu fikum. Andai mayit tidak punya anak laki-laki atau tidak punya ayah, ayah yang sudah meninggal, anaknya tidak ada. Nah, maka saudara ini, saudara laki-laki ini tergolong dari asobah. Dia akan mendapatkan warisan dari sistem, dari cara apa, dari jalur apa? Al-asobah. Dia akan mendapatkan yang tersisa. Nah, dia akan mendapatkan yang tersisa. Misalnya al-mayyit punya ibu. Nah, mayit punya ibu. Barakallahu fikum. Maka si ibu akan mendapatkan 1/6. Sisanya 5/6-nya buat siapa? Buat saudara. Misalnya saudaranya ada banyak, ada di sini ada saudari juga. Ada saudari, saudara perempuan. Nah, maka si ibu mendapatkan 1/6, 5/6-nya, barakallahu fikum, 5/6-nya dibagi 3. 5/6-nya dibagi 3, 2 bagian untuk saudara laki-laki, 1 bagian untuk saudara perempuan. Nah, maka di sini dalam kasus seperti ini, saudara laki-laki atau saudara perempuan tergolong sebagai apa? Asobah. Dia menduduki posisi asobah. Tapi, nah, dalam beberapa keadaan saudara laki-laki bergeser menjadi zawatul arham. Zawatul arham disebut dengan zatul arham. Zatul arham. Orang-orang yang memiliki kekerabatan, hubungan kekerabatan, akan tetapi dia tidak mendapatkan warisan. Kapan itu? Misalnya mayit punya anak, anak laki-laki, atau punya ayah. Nah, nggak ada anak tapi punya ayah, mayit punya ayah. Nah, ayah kandung. Barakallahu fikum. Maka saudara laki-laki ini atau saudara perempuan posisinya bergeser. Tadinya dari al-asobah menjadi apa? Zawatul arham. Ketika posisinya sudah bergeser menjadi zawatul arham, barakallahu fikum, maka dia tidak lagi mendapatkan warisan. Nah, saudara laki-laki, saudara perempuan akan terhalang apabila si mayit punya keturunan laki-laki atau dia punya nam yang ke atas, barakallahu fikum, yang laki-laki. Ayah, nam yang masih hidup. Nah, ini yang dimaksud yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, kullu qaribin yanzilu manzilata dzawil farad aw at-ta'sib. Setiap kerabat yang menduduki posisi dzawil farad aw at-ta'sib, ashabul furud, naam, dan ashab al-asabah, naam, walaysa warisan bihima binafsihi, dan dia tidak mendapatkan warisan dengan dua jalur tadi atau dengan dua sistem tadi. Nah, dikarenakan adanya penghalang-penghalang. Contohnya seperti yang sudah kita sebutkan. Saudara laki-laki pada dasarnya dia itu dari golongan apa? Al-asobah. Nah, posisinya bergeser menjadi zawatul arham, barakallahu fikum, dikarenakan ada penghalang, baik itu ayah atau anak laki-laki. Naam. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebelumnya intinya untuk mengetahui al-azdawatul arham, naam, al-warithuna birrahim, orang-orang, barakallahu fikum, yang disebut dengan zawatul arham, kita harus paham dan mengetahui apa itu ashabul furud, siapa itu ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan takaran yang sudah ditentukan. Kemudian ashab al-asobah, al-asobah, dia juga harus memahami al-asobah. Kalau dia sudah memahami ashabul furud, kemudian dia memahami siapa itu al-asobah, maka dia akan memahami siapa itu zawatul arham. Ibarat kita membedakan antara huruf huruf jim, huruf kha, dan huruf ha. Nah, apa itu huruf ha? Kalau antum paham huruf jim dan paham huruf kha, maka pasti antum tahu huruf ha itu yang seperti apa. Huruf jim itu titiknya di atas, huruf kha itu titiknya, huruf jim titiknya di bawah, huruf kha titiknya di mana? Di atas. Kalau huruf ha titiknya di mana? Tidak ada titiknya. Nah, kalau paham barakallahu fikum jim dan kha, maka antum paham huruf ha. Begitu juga kalau antum paham siapa itu ashabul furud, siapa itu al-asobah, maka akan antum akan paham siapa itu al-zawatul arham. Nah, zawatul arham barakallahu fikum, apakah mereka itu sama sekali tidak mendapatkan warisan atau mereka bisa mendapatkan warisan? Nah, apakah sama sekali mereka itu secara mutlak tidak mendapatkan warisan atau mereka mungkin bisa mendapatkan warisan? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, akan tetapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walakin al-qaul ar-rajih al-muta'ayyan anna tawrithahum wajibun. Akan tetapi nam menurut pendapat yang rajih adalah mereka berhak untuk mendapatkan warisan. Mereka berhak, zawatul arham ini, mereka naam berhak untuk mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham, kerabat-kerabat yang memiliki hubungan rahim, kekerabatan, sebagian mereka itu lebih berhak dengan sebagian dibandingkan yang lainnya. Fi kitabillah, hal itu disebutkan di dalam kitabullah. Maksudnya mereka ini, antara mereka ini, mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan, saling memberikan kebaikan antar mereka. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan yang bersumber dari antara mereka juga. Nah, dibandingkan pihak-pihak yang lain, dan hal itu sudah ditetapkan di dalam kitabullah. Nah, dan juga disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil al-khalatu, al-khalatu bibi dari pihak mana? Saudara perempuan dari, al-khalatu saudara perempuan dari ayah atau ibu? Ibu. Bimanzilatil itu kedudukannya sama dengan ibu. Saudari perempuan dari ibu kita itu posisinya atau kedudukannya sama dengan ibu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga Nabi mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, Nabi mengatakan al-khalu warithun man la warithalahu. Al-khalu, al-khalu paman dari ibu, naam, atau saudara laki-laki dari ibu kita, naam, warithun man la warithalahu, adalah ahli waris bagi orang-orang yang tidak memiliki ahli waris. Nah, dia akan menjadi ahli waris ketika mayit tidak punya lagi ahli waris yang lain, baik dari kalangan al-asabah ataupun dari kalangan ashabul furud. Nah, kalau saya sebutkan al-asabah sudah paham insyaallah ya. Enggak perlu saya ulangi lagi, al-asabah ashabul furud. Saya ulangi, ashabul furud orang-orang yang mendapatkan warisan dengan takaran tertentu. Takarannya bagaimana? Disebutkan di dalam kitabullah sepertiga, seperempat, setengah. Naam, ada yang barakallahu fikum 2/3, 1/8. Takarannya ditentukan. Ini ashabul furud. Al-asabah, nah mereka mendapatkan sisa. Setelah ashabul furud mendapatkan jatahnya masing-masing, si ibu mendapatkan 1/6. Barakallahu fikum. Kemudian baru setelah itu al-asabah mendapatkan jatahnya masing-masing. Nah, yang tersisa. Jadi al-khal posisinya adalah zawatul arham, karena dia terhalang oleh ibu. Setiap pihak yang dihalangi oleh perempuan, maka dia tidak akan mendapatkan warisan, dan dia tergolong dari zawatul arham. Nah, pihak yang terhalangi oleh perempuan, al-khalu, termasuk al-khalu. Al-khalu, saudara laki-laki dari ibu al-mayyit. Nah, al-khalu terhalang dikarenakan adanya siapa? Ibu dari al-mayyit. Jalurnya melalui, dia melewati seorang perempuan, yaitu ibu al-mayyit. Nah, sehingga dia tergolong dari zawatul arham. Zawatul arham, bukan dari ashabul furud dan juga bukan dari ashab al-asabah. Zawatul arham ini salah satunya adalah al-khal. Nam akan menjadi ahli waris ketika mayit tidak memiliki ahli waris dari kalangan ashabul furud dan dari kalangan al-asabah. Nam, barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Ini nas, kata Asy-Syaikh, nas yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Pendapat kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal qawlu bi adami tawrits qawlun dha'ifun. Pendapat yang mengatakan bahwasanya zawatul arham tidak mendapatkan warisan secara mutlak, nah, adalah pendapat yang lemah. Subhanallah, nuhrimul khal aw abal min malil qarib wa nadauhu fi baitil mal yaquluhu ab'adun nas mithlu hadza la ta'ti bihi syari'ah. Beliau mengatakan pendapat yang mengatakan bahwasanya zawatul arham itu tidak mendapatkan warisan adalah pendapat yang lemah. Subhanallah, kata beliau, kita mengharamkan paman atau saudara laki-laki dari ibu atau kakek kita dari ibu, nam ayah dari ibu kita, dari harta kerabatnya, dari harta sebagian dari keluarganya, kemudian kita letakkan harta tersebut di baitul mal kaum muslimin, yang mana harta tersebut kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan kerabat dengan mayit. Nah, ini enggak mungkin, kata Syekh. Barakallahu fikum. Mithlu hadza la ta'ti bihi syari'ah. Yang seperti ini tidak akan didatangkan oleh asy-syari'ah. Fa shawabul maqtu' bihi anna dzawil arham waritsuna. Maka yang benar yang ditetapkan adalah bahwasanya zawatul arham mereka termasuk dari ahli waris. Tapi dengan catatan apa tadi? Apabila tidak ada ashabul furud dan tidak ada al-asabah. Lakin ba'da alla yakuna dzu fardin aw asib. Akan tetapi dengan syarat apa? Tidak ada ashabul furud dan tidak ada al-asabah. Walihada naqulu dzaul arham kullu qaribin laisa bizi fardin wala asaba. Nah, maka dzaul arham, kata beliau, setiap kerabat yang mana dia itu bukan ashabul furud dan bukan al asaba. Nah, jadi kalau antum ingin tahu siapa itu dzawatul arham, maka pelajari dulu siapa itu ashabul furud, siapa itu al-ashabah, nanti baru ketemu mereka-mereka yang digolongkan sebagai zawatul arham. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, lakin kaifa yarithuna, akan tetapi bagaimana mereka mendapatkan warisan, takarannya bagaimana? Al-ulama ikhtalafu fi kaifiyati tawrith, faminhum man qala yarithul aqrab mutlaqan fal aqrab bi ayyi jihatin yarith li anna Allah yaqul wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fal aqrab aula min al ab'ad fa khalun wa ibnu amma al malu lil khal li annahu aqrab. Nah, sebagian ulama mengatakan tentang zawatul arham ini bagaimana, yang paling dekat kekerabatannya, hubungannya, merekalah yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Contohnya seperti paman al-khal, paman dari atau saudara laki-laki dari ibu, dengan putra dari bibinya, putra dari bibi mayit. Siapa yang lebih berhak? 6. Dua-duanya mahjubah, dua-duanya terhalangi oleh perempuan. 6. Putra bibi 6 terhalangi oleh bibi. 6. Kemudian al-khal terhalangi oleh ibu. 6. Siapa yang didahulukan? Maka yang didahulukan di sini adalah khal, bibi. Dia lebih dekat hubungannya. Ini menurut salah satu pendapat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka diposisikan sama dengan yang menghalangi mereka. Misalnya al-khal, penghalangnya adalah ibu. Nah, penghalangnya adalah ibu, ibu dari al-mayyit. Barakallahu fikum. Maka diposisikan al-khal ini sebagai ibu. Sehingga oleh karena itu al-khal ini akan mendapatkan warisan sesuai takaran bagi seorang ibu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kita lanjutkan. Kemudian asy-syekh di sini akan menyebutkan yang pertama adalah ashabul furud. Ashabul furud dan takaran bagian setiap dari ahli waris dari kalangan mereka. Nah, para ulama menyebutkan berbagai macam metode di dalam menjelaskan tentang bagian-bagian warisan ini. Nah, di antara mereka ada yang sistemnya itu menyebutkan yang mendapatkan setengah. Siapa saja yang mendapatkan setengah? 6. Barakallahu fikum, ayah dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua yang mendapatkan seperempat. Siapa saja? Kemudian di bawahnya disebutkan beberapa golongan. 6. Ini salah satu metode yang disebutkan oleh para ulama. Metode yang kedua dibalik. 6. Dibalik. Misalnya ayah. 6. Ayah mendapatkan warisan bagaimana? 6. Apa yang didapatkan oleh ayah dari warisan? 6. Barakallahu fikum. Apakah dia termasuk dari al-ashabah atau ashabul furud? Kemudian ibu, kemudian istri, kemudian suami, kemudian anak laki-laki ataupun anak perempuan. 6. Ini metode yang kedua. Syekh Muhammad Ibn Salim Utsaimin akan menyebutkan metode yang kedua. Di dalam kitabnya ini, di dalam kitabnya Talkhis Fiqhil Faraid, beliau akan menyebutkan di dalam kitab ini, beliau akan menjelaskan barakallahu fikum ashabul furud ini dengan metode yang kedua. Nah, mulai dari suami. Nah, atau mulai dari barakallahu fikum suami, berapa jatahnya suami? Barakallahu fikum. Kemudian istri, berapa jatahnya istri? Kenapa beliau kemudian menyebutkan alasan kenapa beliau menggunakan metode yang kedua di dalam menjelaskan ilmu faraid ini? Disebutkan di dalam salah satu karya beliau yang lain, beliau mengatakan waqad salaktu fi hadhir risalah hadhihi tariqah, dan saya menempuh pada tulisan ini enam metode ini, dikarenakan itu adalah metode Al-Qur'an, li'annahu tariqatul Qur'an wa aqrabu ilal fahmi, dan lebih mudah dipahami, wa ab'adu minat anit tasyattut, dan meminimalisir dari perbedaan. Wallahul muwaffaq, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan taufik. 6. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan memulai dengan ashabul furud. Ashabul furud. Ashabul furud wa miqdaru nasibi kulli waritsin. Ashabul furud dan takaran bagian setiap ahli waris. 6. Beliau akan menyebutkan ashabul furud. Siapa itu ashabul furud? Yang mana mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan dengan bagian yang sudah ditentukan. 6. Yang sudah ditentukan. Setengah, sepertiga, 2/3, 1/4, 1/6. Barakallahu fikum, 2/6, 1/8, atau thuluthul baqi, 1/3 dari yang tersisa. Nanti akan dibahas di sini. Kenapa Asy-Syaikh memulainya dengan ashabul furud? 6. Karena begitulah metode di dalam pembagian warisan. Karena itulah metode pembagian warisan. Yang pertama yang didahulukan adalah ashabul furud. 6. Barakallahu fikum. Setelah semua ashabul furud mendapatkan haknya masing-masing, baru setelah itu giliran al-asobah yang mendapatkan bagiannya. Mereka akan mendapatkan yang tersisa. Walaupun tersisa, pada beberapa keadaan mereka mendapatkan jatah yang lebih banyak. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, al-hikul fara'idu bi ahliha. Al-hikul fara'idu bi ahliha. Berikanlah bagian harta warisan bi ahliha, kepada orang-orang yang telah ditentukan bagiannya di dalam kitabullah. Nah, yaitu kepada ashabul furud. Berikan warisan tersebut kepada ashabul furud. Fama bakiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Jika masih ada yang tersisa, maka untuk orang laki-laki, untuk kerabat laki-laki yang paling dekat nasabnya. Nah, untuk kerabat laki-laki yang paling dekat nasabnya. Nah, yaitu kepada al-asobah. Kepada al-asobah. Baik itu ayah atau anak laki-laki. Ashabul furud asyarah. Ashabul furud, mereka-mereka yang mendapatkan bagian warisan dengan takaran tertentu ada 10 orang. Ada 10 orang. 6. Yang pertama adalah az-zawju, suami. Waz-zawjatu, istri. Wal-ummu, 6. Ibu. Wal-abu, wal-jaddatu, ayah. Wal-jaddatu, kakek. Wal-jaddu, al-jaddatu, nenek. Wal-jaddu, kakek. Wal-banatu, wal-banatu, putri-putri, anak perempuan. Wabanatul ibni, putri dari anak laki-laki, yakni cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal akhawatu min ghairi ummin, saudari-saudari yang bukan seibu, yakni saudari-saudari seayah. Naam. Wa auladul Naam, putra-putra dari ibu. Putra-putra dari ibu. Maksudnya bagaimana? Saudara tiri dari mayit. Naam, saudara tiri dari mayit. Naam, saudara seibu. Auladul Naam, saudara seibu tapi beda ayah. Barakallahu fikum. Mereka disebut dengan ashabul furud. Ada 10 kelompok di sini. Naam. Yang pertama adalah mirathuz zauj. Kita mulai yang pertama, warisan dari suami. Suami. Berapa warisan yang akan didapatkan oleh suami? Mirathuz zauji an-nisfu awir rubu'. Warisan bagi suami adalah setengah atau seperempat. Setengah atau seperempat. Fayarithu an-nisfa bi syartin alla yakuna lizawjah far'u warid. Dia akan mendapatkan, suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya dengan syarat si istri tidak memiliki keturunan laki-laki. Si istri tidak memiliki keturunan laki-laki. Nah, siapa itu keturunan laki-laki? Al-far'ul warith adalah, barakallahu fikum, saya ulangi, ya fayarithu an-nisfa, suami mendapatkan setengah dari harta istrinya dengan syarat istri tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan. Far'un warid, keturunan yang bisa mewariskan. Al-far'ul warid, di sini ada catatan kakinya. Al-far'ul warid, barakallahu fikum, yang dimaksud dengan al-far'ul warid di sini adalah humul al-auladu. Anak-anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Wa auladul abna, dan anak-anak dari anak laki-laki. Si ibu punya cucu dari anak laki-lakinya. Nyam. Wa innazalu, bahkan sampai ke bawah. Idza lam yakun fihim mani'un min mawani'il irzi. Apabila tidak ada penghalang dari penghalang-penghalang warisan. Apa saja penghalang warisan? Naam. Barakallahu fikum. Perbedaan keyakinan, kemudian pembunuhan, kemudian apa? Ar-rik. Perbudakan. Statusnya sebagai seorang budak, maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Naam. Jadi barakallahu fikum, suami mendapatkan separuh apabila istri tidak punya keturunan laki-laki. Nah, keturunan laki-laki. Far'un warid, saya ulangi, apabila si istri tidak memiliki keturunan yang dapat mewariskan. Nah, mayit. Barakallahu fikum, suami. Berarti ini istrinya, ya. Nah, istrinya. Si suami akan mendapatkan setengah apabila dia tidak punya keturunan yang dapat mewariskan. Siapa saja itu keturunan yang dapat mewariskan? Ada dua. Naam. Barakallahu fikum. Anak laki-laki. Kemudian anak perempuan. Anak perempuan. Barakallahu fikum. Ini far'u warid. Nah, anaknya langsung, anak kandungnya. Baik ayahnya bukan dari ini, naam barakallahu fikum, baik ayah dari anak ini adalah ini, suami yang ini, ataupun barakallahu fikum, ayah dari anak-anak ini adalah suaminya yang sebelumnya, yang sudah cerai atau ditinggal, meninggal. Nah, ini far'u warith. Nah, far'u warith. Di antara far'u warith adalah, nah, anak-anak dari anak laki-laki. Nah, baik itu perempuan atau laki-laki, ini punya putra-putri. Putra-putri. Nah, barakallahu fikum. Ini juga termasuk apa? Far'u warith. Barakallahu fikum. Keturunan yang dapat mewariskan. Tapi kalau seandainya, nah, ini tidak ada. Ini tidak ada. Kemudian barakallahu fikum, nah, dia punya anak. Anak perempuan, mayit punya anak perempuan, kemudian punya anak laki-laki. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Yang tersisa apa? Anak cucu laki-laki dari anak perempuan. Naam. Ini termasuk far'u warith atau tidak? Keturunan yang dapat mewariskan? Tidak. Berarti suami dia akan mendapatkan setengah. Naam. Tapi kalau seandainya mayit punya far'u warith, keturunan yang dapat mewariskan, nah, maka suami akan mendapatkan seperempat. Sebagaimana yang disebutkan wa yarithu ar-rubu', dan dia akan mewariskan seperempat dengan syarat an yakuna lizaujah, apabila zaujah istri memiliki far'un warithun, keturunan yang dapat mewariskan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.